perbatasan itu dibuka perkebunan, terutama arahnya untuk kebun kelapa sawit. Jadi di samping ada Kanwil Naker di Kalimantan Timur, maka pemerintah daerah Kalimantan Timur juga awal April tadi membentuk Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan sayalah yang diserahi untuk memimpin kantor tersebut. Jadi saya berasal dari kantor yang dilikuidasi, Pak, BP7. Jadi saya sekretaris BP7, awal April tadi ya rupanya dapat promosi lah, menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya masuk jajaran tenaga kerja ini baru sebulan. Oleh karena itu saya berprinsip dalam rekan di sini menjadi pendengar yang baik saja. Terima kasih, Pak. Ini apa pesan dari Pemda kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, Pak Dirjen, para gubernur dan peserta rakel yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Walaupun baru sampai dari lapangan terbang, langsung karena ada perintah dari Dirjen, kebetulan satu kampung. Jadi saya juga malu kalau namanya saudara teman tidak hadiri nanti, apalagi saya katakan ini Dirjen kita ini tepat sekali menjadi Dirjen urusan yang menyangkut TKI, karena kelihatannya selama ini walau sebelum jadi Dirjen saja bahwa TKI yang ada di NTB ini sangat banyak memberikan kontribusi yang bagus sekali untuk pemerintah daerah, khususnya menyangkut masalah soal pendapatan. Satu hari saja bisa 1-2 miliar kita peroleh dari TKI. Satu tahun bisa sampai 250 sampai lebih daripada itu. Itu luar biasa. Namun dari segi lain, memang kendala yang dihadapi kita adalah menyangkut kualitas sumber daya manusianya. Karena yang dituju adalah daerah-daerah yang memang yang memerlukan tingkatannya barangkali tidak terlalu tinggi, terutama daerah untuk Malaysia maupun juga Saudi Arabia. Dari sini memang kita melihat adanya, tapi saya sudah bicara dari hati dengan Pak Dirjen pada waktu ke daerah, terutama barangkali jangan sampai ada konotasi kalau pergi ke Saudi Arabia itu sebagai budak, itu aja. Jadi perlu ada peningkatan penilaian terhadap kemanusiaan bahwa kita datang sana sebagai pekerja, bukan sebagai budak. Namun demikian, walaupun ada hal-hal yang mungkin sedikit krisol di dalam menurut, itu tidak sampai berapa persennya. Ini karena berhadapan dengan manusia, antara adab dan peradaban itu yang berlainan barangkali. Kalau mereka di Malaysia memang tidak ada terlalu masalah, malahan pimpinan, malahan duta besar atau kelompok-kelompok yang mengatur penerimaan di sana malah datang sendiri di tempat kami, atau gubernur mengatakan bahwa TKI dari NTB ini kami anggap termasuk yang baik, terutama mungkin dari segi budaya dan agama. Malahan ada yang menjadi tuan guru di sana. Jadi ini seperti Pak Din Syamsuddin ini ya, tuan guru juga sebenarnya. Karena kalau untuk ceramah agama kita bisa kalah. Jadi yang perlu juga barangkali ditingkatkan di dalam rangka koordinasi pengiriman ini, perlu ada balai latihan ya tenaga kerja dengan tingkatan kualitas. Jangan hanya sekedar barangkali tingkatannya itu mereka yang nanti mendapatkan gaji yang mungkin kalau saya katakan barangkali satu bulan misal 500-600, bagaimana mereka dengan kualitas pendidikan dan kemampuan secara ahli, the right man-nya itu atau the right woman-nya mungkin akan mendapatkan gaji lebih daripada $1,000. Sehingga mendapatkan nanti ada simpanan ataupun tabungan yang memadai. Karena kami lihat bahwa kalau tingkatannya di bawah SMA, itu hampir Mereka mencapai hasil untuk konsumtif saja, tidak berpikir bagaimana masa depan. Tapi kalau sudah tingkat SMA, itu ada berpikir polanya. Pertama untuk hidup, untuk makan. Kedua untuk barangkali untuk menyekolahkan anaknya. Yang ketiga untuk simpanan. Nah ini, di sana tuh ada klasifikasi juga di dalam masalah itu. Yang agak sedikit riskan adalah mereka yang pendidikan rendah, saya dapatkan itu, kirim ke daerah, bangun rumah. Setelah tidak terpakai lagi di sana, kesulitan lagi hidup. Ini, makanya jadi banyak juga jadi penganggur, apalagi nanti tidak diminta lagi atau tidak kembali di tempat. Jadi data-data yang ada memang permintaan terhadap lowongan untuk TKI NTB cukup besar. Satu contoh saja, tahun 98 permintaannya itu sampai 36, yang laki-laki 36.851. Kita baru bisa menempatkan atau penempatan yang bisa kita penuhi yang laki-laki 18.617. Yang perempuan permintaan 11.757. Lantas yang kita realisir baru 2.276. Jadi untuk Malaysia jumlah permintaan itu sampai 48.000, yang kita berpenuhi 20.000. Saudi Arabia begitu juga permintaannya, misalnya untuk laki-laki 556, yang kita kirim 82. Memang yang wanita yang mereka banyak minta 11.526, yang kita kirim 7.710. Ini kenapa tuh perempuan yang banyak diminta? Saya juga berpikir lain itu. Sebab yang terakhir saya menerima satu orang dari Lombok Tengah, kebetulan dari Yordan. Saya terima dari pesawat di sini. Kebetulan dia lantas kesehatan sampai sekarang nih oleh. Kalau dari segi karena dia luka-luka enggak jadi masalah. Lantas kesehatan sampai sekarang nih kita lagi pulihkan. Kalau dari segi karena dia luka-luka enggak jadi masalah, cuma trauma pikirannya terhadap bayang-bayang semu gitu barang. Apa yang mungkin yang akan terjadi kalau itu terjadi, kalau seumama dikerumunin barangkali diri karena kepentingan, karena nafsu orang barangkali. Ini salah satu ekses, tapi itu baru hanya sebagian kecil dan tidak menimbulkan suatu kendala besar. Malahan ada lagi guru-guru, ini lucu juga, guru-guru pada waktu minta pray, kebetulan lagi cuti, malah banyak yang meminta untuk ikut dalam waktu tempo tertentu. Ini luar biasa daya tariknya terhadap untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Ya seperti diketahui barangkali, saya tadi dikatakan saya kembali ke kampung karena saya dulu bekas wakil gubernur bidang ekonomi dan keuangan di sini. Saya ingin menggambarkan bahwa peredaran uang di Jakarta ini 60%. Lantas di Pulau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali barangkali 5%, rata-rata misalnya 20%. Jadi sudah 80%. Lantas sisa itu kira-kira ada 22 provinsi yang belum kebagian, berarti tinggal 20%, rata-rata 1% peredaran uang di daerah. Jadi kalaupun di kantung seorang atau katakanlah gubernur ada uangnya 1.000 perak, itu alhamdulillah, apalagi rakyatnya. Tetapi gubernur saya kebetulan lebih daripada itu karena masih ada sisa dari Jakarta. Jadi ini sekedar satu ilustrasi bahwa memang kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber pendapatan itu sungguh sangat dibutuhkan. Dan bagaimana kita perlu meningkatkan etos kerja, bagaimana meningkatkan pendidikan mereka dari segi jurusan dan sebagainya. Misalnya, apakah nanti memang perlu pendidikan diatur oleh tenaga kerja, dinas tenaga kerja, ada pendidikan khusus misalnya sebagai perawat atau tenaga-tenaga teknis lain yang punya nilai tinggi seperti pengiriman TKI dari Filipina ke daerah-daerah lain yang sebenarnya yang cukup tinggi. Malahan kalau dari Filipina saya dengar, selain daripada mendapat itu, malah dijadikan istri pendamping. Jadi duitnya mungkin lebih banyak barangkali. Ya mungkin karena di Filipina itu 10 orang wanita yang jalan, 11 yang cantik katanya. Tapi kalau orang Indonesia 10 orang yang cantik. Bagaimana? Ya bapak yang bisa nilai, tapi di Jakarta banyak kok yang cantik. Kalau mau tanya mana yang cantik Jakarta, saya tunjukkan karena saya lebih tahu dari sini. Karena mulai dari camat sampai wakil gubernur udah tahu lorong-lorong yang mana tempat. Sebab saya dulu tukang ngurus masjid, yaitu masjid dan tukang pijit. Jadi kalau istilah Pak Museno dulu, wakil gubernur bidang kesra, di sini nih urusan sejadah dan haram jadah. Jadi kalau lihat daripada lowongan yang ada, lowongan yang belum terisi tahun 99 ini, untuk NTB, untuk 98 ini, lowongan secara keseluruhan, baik untuk Malaysia, Arab Saudi, lain-lain, itu laki-laki 60.782, lantas penempatannya baru 28.814, sisa masih 31.978. Jadi over lowongan tahun berikutnya 5.586, jadi sudah 37.564. Ini juga memang dalam situasi sekarang ini memang memerlukan satu penanganan khusus. Tapi alhamdulillah pada waktu seminar di Sumbawa di mana Pak Dirjen itu hadir sendiri, ya mudah-mudahan kan beliau dari sana, prioritas utama dari sanalah. Ya, mudah-mudahan. Tadi saya gambarkan bahwa tahun ini kita mendapatkan 98 ini penerimaan remitan upah melalui BNI dan BPD satu tahun ini mendapatkan 243,6 miliar. Jadi kira-kira rata-rata 1 miliar satu hari. Jadi alhamdulillah, apalagi sekarang terima kasih dari Departemen Perhubungan yang sudah ada pesawat langsung dari Singapura ke Salaparang. Cuma mungkin barangkali volumenya lebih harus lebih banyak. Bagaimana peranan Menteri Perhubungan juga untuk mengatur pengangkutan dan sebagainya. Karena dengan satu kali angkut malah kekurangan daripada pengangkutan itu. Di lain pihak juga lapangan terbang yang ada di sana belum memenuhi persyaratan. Kita mohon bantuan barangkali melalui Menteri Tenaga Kerja Pak Fahmi Idris bagaimana bisa memperjuangkan NTB punya lapangan terbang yang lebih untuk pesawat-pesawat yang lebih besar. Jangan hanya Konkor barangkali. Kalau ini hanya Bali ya jadinya dipikirkan. Dan asal tahu saja bapak-bapak dan ibu kalian, kalau nanti ada timbul kerusuhan maupun ada kampanye di ribut di sini, silakan datang di NTB. NTB aman, tentram, damai. Itu paling damai, paling aman di apa yang dikatakan. Yuk. Dan bisik, bagaimana apa sesuai dengan sungguh ya, karena memberikan nuansa kedamaian itu seperti apa yang dikatakan beliau kepada saya, Ulamir Rabbul Rahim, yaitu keselamatan, kedamaian. Surat Yasin di sana, surat Yasin apa? Salamun Qaulamir Rabbul Rahim, katanya. Salamun Qaulamir Rabbul Rahim, yaitu keselamatan, kedamaian, dan selalu bersilaturahmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan terakhir kepada kami, yang memang mudah-mudahan ini membawa berkah pada kami terutama, agar selalu diingat oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta rapat kerja teknis ini. Seharusnya memang tadi masuk di jajaran yang pertama kali, tapi saya menyempal sedikit rupanya masuk ke jajaran setelah pemasaran dari pemerintah daerah. Kami mewakili Kepala Perwakilan RI di Kuwait merangkat Bahrain dan Qatar. Jabatan kami adalah Kepala Bidang Ekonomi yang mana menangani masalah-masalah ketenaga kerjaan. Dari tadi pagi kami menyimak dan mendengar, dan saya kira semua bapak-bapak dan ibu-ibu juga, bagaimana nuansa dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai wakil pemerintah RI yang kebetulan sebagai penerima langsung dari para TKI yang dikirim oleh para pelaksana jasa bisnis. Dalam hal ini tanda petik bisnis ini, memang saya selalu berulang kali melaporkan bahwa ini adalah bisnis yang mulia karena menyangkut masalah manusia, kehidupan manusia. Jadi sejak awal semula juga saya terus terang aja secara pribadi sangat konsen sekali dan menghargai sekali atas upaya dari rekan-rekan dari pengusaha jasa tenaga kerja Indonesia yang saya yakin dengan bimbingan dari Depnaker dalam hal ini sebagai core-nya adalah betul-betul merupakan tugas yang sangat mulia. Kalau melihat bahwa memang berbagai macam masalah yang terjadi di perwakilan RI, kita menyadari bahwa saya kira semua masalahnya sama, bahwa perwakilan RI selalu seolah-olah mendapat limpahan yang kurang sedap gitu dari apa yang terjadi di lapangan. Padahal memang saya mengakui juga bahwa overall gitu secara keseluruhan memang terlihat banyak manfaatnya dari penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini. Saya melihat dari segi positifnya itu aja. Jadi memang mungkin saya tidak akan mengulang lagi bagaimana susahnya kita sebagai perwakilan RI di luar negeri. Justru saya akan coba sebagai wakil dari KBRI Kuwait akan memberikan sedikit uraian bahwa kepada kebetulan bapak-bapak dari seluruh Kanwil, dan saya barusan juga mendengar Bapak Gubernur yang terhormat juga memberikan persaran. Peluang sajalah, karena kalau yang negatif-negativitas yang memang keluar itu memang ada juga di apa yang terjadi di perwakilan RI Kuwait. Jadi mungkin saya perlu mempromosikan juga perwakilan Kuwait ini merangkap 3 negara, Kuwait, Bahrain, dan Qatar, yang termasuk jajaran negara kaya anggota Gulf Cooperation Council, selain daripada Saudi Arabia, Oman, dan Emirat Arab. Kalau melihat, saya akan bawa bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat bahwa komposisi daripada warga negara setempat dengan ekspatriat itu atau tenaga kerja asing itu di hampir semua negara GCC termasuk Kuwait, Bahrain, dan Qatar ini sangat jomplang sekali. Istilahnya itu hanya seperti di Kuwait, 2,4 juta itu 750 ribu warga negara Kuwait dan 1,5 juta adalah ekspatriat. Di Bahrain begitu juga, 500 ribu, komposisinya 150 ribu warga negara Bahrain, 350 ribu warga negara asing, TKA ya, berarti TKA. Di Qatar pun begitu juga, 600 ribu, 200 ribunya adalah warga negara, 400 ribunya adalah warga negara asing, TKA. Jadi melihat komposisi ini, saya kira saya menggarisbawahi dan dari sejak semula saya memang melihat upaya Depnaker dalam hal ini Pak Din Samsudin, Dirjen Bina Penta yang sudah saya kenal juga. Penting sekali sebetulnya ini rakernis ini, kita bisa berkumpul di sini untuk saling bertukar pikiran. Kebijakan di negara-negara GCC ini adalah sekarang ini ada semacam nuansa kuota nasionalisasi, karena dari pemerintah-pemerintah negara setempat itu merasakan bahwa satu konsentrasi kepada salah satu kebangsaan saja berbahaya dari segi ya politiknya, ya sosial budayanya. Jadi mereka sekarang ini dalam rangka mendiversify daripada tenaga kerja asing. Nah ini kita terus terang aja mungkin agak terlambat untuk berkiprah dalam pengiriman tenaga kerja asing ini. Tidak seperti halnya Filipina, seperti diterangkan tadi oleh Bapak Gubernur. Mereka setelah terpuruknya ekonomi zaman Marcos, mereka sudah mulai bergerak keluar. Kita baru sekarang ini mulai sadar bahwa ya bagaimanapun juga kita harus juga globalisasi. Tapi tidak ada salahnya saya jelaskan potensi dari tenaga kerja asing yang mungkin kalau mau kita bisa rebut dari jumlah katakanlah di Qatar 350 ribu, di Bahrain sekitar 350 ribu juga, dan di Kuwait 1,5 juta, itu udah 3 juta sudah tenaga kerja skill, semi-skill dan unskill, informal. Berbicara mengenai secara umum, ya jelas hambatan adalah masalah bahasa terutama ya. Jadi kita menyadari, bicara mengenai secara umum, ya jelas hambatan adalah masalah bahasa terutama ya. Jadi kita menyadari, tapi kadang-kadang saya juga terus terang aja sekarang ini kalau di istilahnya ditanking gitu sama agen-agen di tenaga kerja di sana, dibilang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, oh enggak sebenarnya sekarang sudah enggak lagi, kita sudah lama pemerintah Indonesia melakukan program untuk rekrutmen ke luar negeri. Jadi saya kira para agen di Indonesia pun kita sudah memfokuskan itu pada peningkatan soal bahasa itu. Jadi itu saya coba juga jual kepada para agen, dan mungkin kalau ketemu dengan direct user saya jual juga. Jadi kesan itu tolong artinya dari kami sebagai ya yang di depan untuk mohon kepada bapak-bapak di dalam negeri, terutama dalam dari mulai jajaran pemerintahnya, Depnaker sampai kepada para agen, untuk betul-betul memperhatikan mengenai masalah peningkatan kualitas ini, tenaga kerja ini, dalam hal bahasa. Kemudian saya kira tadi sudah cukup panjang lebar juga, dan mungkin kalau mungkin lebih jelas, kami sudah membuat paper ini. Barangkali yang tertarik, saya sudah mintakan kepada sekretariat untuk dikopi, untuk barangkali daerah-daerah bisa melihat bagaimana potensi yang ada di negara Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Sebelum kami mengakhiri, saya kira hanya satu, tadi saya dari sejak pagi tidak mendengar, saya kira sudah termasuk mungkin di dalam apa yang dituangkan oleh permasalahan tadi, bahwa mengenai masalah bahwa kita sudah menandatangani kalau tidak salah konvensi ILO itu Pak ya. Nah tadi dari sejak pagi saya tidak mendengar itu, karena ini penting sekali, karena bagaimanapun juga cantolan besar itu yang harus kita pegang. Jadi manakala di dalam rakernis ini kita bicara mengenai masalah peningkatan kualitas dan kuantitas dan kualitas dalam rangka masuk era globalisasi ini, saya kira cantolan konvensi ILO itu harus kita pegang betul, karena dalam pelaksanaannya pada satu saat kita sudah bagaimanapun juga meningkatkan kualitas dan kuantitas tanpa mencantolkan kepada kaedah-kaedah ILO itu, International Labour Organization itu, pada satu saat kita akan di stop katakanlah oleh negara penerima itu kalau kita tidak betul-betul melakukannya sesuai dengan apa yang sudah kita ikrarkan, kita ikatkan di dalam konvensi tersebut gitu. Jadi saya kira mungkin itu saja saran dari kami, dan untuk selanjutnya kami berharap moga-moga usaha bersama mulia mengenai kita memberikan penghidupan kepada saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik, mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.